Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Al-Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayyan Cianjur, Radio RBK Kebumen, Radio Insani Purbalingga, Radio Satu Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, para pemirsa melalui streaming baik di channel Tarbiyah Sunnah Bandung ataupun channel lain, juga melalui YouTube ataupun Facebook, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Salah satu di antara iman kepada hari akhir adalah iman kepada adanya surga dan neraka. Kita sedang membahas calon penghuni neraka. Ada dua jenis. Jenis pertama yang kekal di dalamnya selama-lamanya, sudah kita bahas. Yang kedua yang sementara. Yang sementara ini kalangan kaum muslimin yang berdosa besar. Beberapa jenis dosa besar sudah kita terangkan. Salah satu di antara jenis dosa besar yang penghuninya dan pelakunya terancam dengan ancaman neraka adalah menggunakan wadah apapun bentuknya, piring, gelas, cangkir, atau mangkok, atau apapun untuk makan dan minum. Makan, minum yang dari bejana yang terbuat dari emas ataupun perak, baik berupa sendok dan garpu, berupa piring, berupa mangkok, berupa cangkir, terbuat dari emas dan perak, maka itu diharamkan dan yang melakukannya terancam dengan ancaman neraka. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladhi yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Orang yang makan, orang yang minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, hanyalah mereka itu memasukkan api neraka jahannam ke dalam perutnya. Dan ini merupakan ancaman yang keras kepada kita, jangan sampai makan dan minum dari emas dan perak. Salah satu penyebabnya kenapa itu dilarang, Nabi SAW bersabda, "La talbisul harir wad-dibaj wa la tashrabu fi anyati adh-dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra, dan jangan kalian minum dari bejana emas dan perak, dan jangan kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak, karena emas dan perak bagi orang-orang kafir di dunia dan akan menjadi milik kalian di akhirat. Hadis itu muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berisi larangan memakai pakaian yang terbuat dari sutra bagi laki-laki, dan larangan makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, apapun bentuk bejana tersebut. Lalu Nabi menyebutkan alasannya, karena emas dan perak adalah untuk orang kafir di dunia, bukan untuk kita, tapi untuk kita di akhirat, dan orang kafir tidak akan memakainya karena mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis lain yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Al-Barra bin Azib, amarana Rasul sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukan 7 hal dan juga melarang kami dari 7 hal, dari 7 perkara. Salah satu larangan yang 7 itu adalah wa anisyurbi fil fiddah fa innahu man syariba minha fid dunya lam yashrab fiha fil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami kata Al-Barra bin Azib, kami dilarang minum dari bejana yang terbuat dari perak, karena sungguhnya siapa orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak di dunia, maka dia tidak akan pernah bisa minum dengan bejana dari perak di akhirat nanti, alias dia tidak akan ke surga. Sebab di surga seluruh peralatan makan dan minum itu akan terbuat dari emas dan perak. Jadi kalau orang di akhirat tidak akan makan, tidak akan minum dari emas dan perak, menunjukkan orang itu akan ke neraka. Hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man syariba fi aniyatil dhahab wal fiddah, man syariba fi aniyatil fiddah wal dhahab fi dunya lam yashrab fihima fil akhirah wa aniyatu ahlil jannah al-dhahab wal fiddah. Kata Nabi SAW, siapa orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak dan emas selama di dunia, maka dia tidak akan pernah bisa minum dari 2 bejana itu di akhirat. Sedangkan bejana-bejana ahli surga seluruhnya terbuat dari emas dan perak. Berdasarkan hal itulah, maka terlarang bagi kita untuk menggunakan bejana-bejana dari emas dan perak sebagai alat untuk makan dan alat untuk minum. Selain terbuat dari emas dan perak, kita boleh menggunakan alat apapun untuk makan dan minum, seperti yang terbuat dari logam-logam selain emas dan perak, dari kuningan, dari stainless, dari besi. Berdasarkan keumuman ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-29, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang telah menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini semuanya untuk kalian. Hukum asal, seluruh yang ada di muka bumi halal bagi kita. selama tidak ada dalil yang melarang. Untuk urusan dunia, kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, al-aslu fil asyai al-ibaha illa maqama dalilun ala nahyi. Segala sesuatu pada asalnya hukumnya halal, boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya, maka menjadi tidak boleh, menjadi haram. Makanan apapun yang ada di muka bumi ini halal, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya, baru jadi haram. Dan dalil yang mengharamkan dari ayat adalah seperti daging babi, seperti bangkai, seperti apa namanya, sembelihan yang ketika menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, juga marus, karena marus terbuat dari apa? Dari darah. Empat ini diharamkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, innama harramallahu al-maitata wad-dama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Hanyalah Allah mengharamkan al-maitah. Al-maitah itu bangkai. Wad-dama, dan darah. Baik darahnya itu diminum langsung atau diolah menjadi makanan dalam bentuk lain. Seperti contohnya apa? Marus tadi, ya. Atau darah itu dicampurkan menjadi campuran makanan, seperti umpamanya sayur, terus dicampurkan dengan darah binatang tertentu agar terasa lebih enak, maka haram. Jadi Allah hanya mengharamkan bagi kami bangkai, darah, daging babi, dan sesembelihan yang tidak disebut, tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka itu haram, tidak boleh. Dalam hadis ada lebih luas lagi, lebih rinci lagi yang diharamkan selain yang empat tadi, seperti semua binatang yang bertaring dan menggunakan taringnya untuk membunuh mangsanya, kucing gitu ya, harimau, buaya, dan seterusnya ya, termasuk ular. Atau binatang-binatang yang memiliki kuku atau cakar yang dipakai untuk membunuh mangsa, seperti contoh umpamanya binatang-binatang buas selain yang tadi disebutkan, termasuk beruang, termasuk juga elang, binatang apa namanya, burung-burung yang menjadi predator bagi binatang lainnya, memakan binatang yang lainnya, dan seterusnya. Maka itu diharamkan, ya. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hukum asalnya halal. Termasuk menggunakan bejana yang terbuat dari apapun. Terbuat dari tanah, boleh. Terbuat dari gelas, kaca, boleh. Terbuat juga dari umpamanya stainless, dari logam, dari besi, atau dari batok kelapa. Dulu cangkir jadi favorit saya waktu kecil, terbuat dari batok kelapa, namanya apa? Entik. Orang anak-anak muda sekarang gak akan tahu apa itu entiknya. Entik itu wadah untuk minum yang terbuat dari batok kelapa. Itu dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dari emas dan perak, maka terlarang. Dan ada ancaman bagi orang-orang yang menggunakannya, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis-hadis yang tadi sudah dijelaskan. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana menggunakan peralatan dari emas dan perak, tapi bukan untuk makan dan untuk minum. Apakah dibolehkan seperti contoh umpamanya seorang lelaki memiliki pulpen yang terbuat dari emas atau terbuat dari perak, boleh enggak digunakan? Atau umpamanya seseorang laki-laki ataupun perempuan punya wadah terbuat dari emas dan perak, tapi tidak digunakan untuk makan dan untuk minum, sekedar dimiliki, tidak digunakan. Paling digunakan untuk menyimpan sesuatu, umpamanya menyimpan pulpen di wadah yang terbuat dari emas ataupun perak, atau umpamanya wadah untuk menyimpan barang-barang yang dianggap penting, seperti umpamanya kita punya peti terbuat dari emas, terus dipakai untuk menyimpan dokumen-dokumen yang sangat penting. Apakah itu termasuk hal yang terlarang ataukah tidak? Dalam hal ini para ulama berikhtilaf. Ikhtilaf itu artinya berbeda pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan haram dan termasuk ke dalam larangan yang diterangkan dalam hadis tadi, karena larangan terlarangnya menggunakan piring, gelas, sendok, garpu, cangkir dari emas dan perak, karena umumnya penggunaan emas dan perak untuk itu. Sehingga apabila ada peralatan lain bukan untuk makan dan bukan untuk minum, tapi terbuat dari emas dan perak, maka termasuk juga perkara yang terlarang. Oleh karena itu disebutnya emas dan perak yang menjadi bahan untuk makan dan minum bukan bermakna hasr, tapi mimbabi tamsil walaysa mimbabil hasr. Bukan membatasi bahwa hanya piring dan gelas untuk makan minum saja yang haram, tapi untuk semua penggunaan, bukan dalam rangka membatasi haramnya penggunaan hanya dalam alat makan minum, tapi mimbabi tamsil, dalam rangka hanya memberikan contoh, ini haram enggak boleh. Pada asalnya seluruh peralatan yang digunakan untuk apapun yang terbuat dari emas dan perak, maka itu dianggap terlarang. Dan inilah pendapat yang pertama. Maka menurut pendapat yang pertama ini menyatakan menggunakan pulpen untuk menulis, ya, maka itu dan terbuat dari emas ataupun perak terlarang. Atau menggunakan wadah untuk menyimpan barang-barang tertentu dan tidak digunakan untuk makan dan minum, ini juga termasuk perkara yang terlarang. Inilah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan boleh menggunakan emas dan perak selain untuk makan dan minum. Karena apa? Karena Nabi SAW hanya menyebut larangan dan ancaman menggunakan bejana untuk makan dan minum dari emas dan perak, dan tidak bersifat umum. Maka kalau dikhususkan untuk makan dan minum saja, berarti selain makan dan selain minum dibolehkan dan halal berdasarkan keumuman ayat huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini halal untuk kalian semuanya, kecuali yang ada larangannya, maka menjadi haram. Selama tidak ada yang melarang, maka berarti tidak haram dan boleh. Dan tidak ada larangan memakai peralatan dari emas dan perak selain untuk makan dan selain untuk minum. Berdasarkan hal itulah, maka dibolehkan menggunakan peralatan apapun dari emas dan perak selain untuk makan, selain untuk minum, atau yang fungsinya sama dengan makan dan sama dengan minum. Seperti umpamanya infusan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Apa yang dimasukkannya? Bahan makanan, nutrisi dalam bentuk cairan, terus jarum suntikannya atau jarum infusannya terbuat umpamanya dari emas ataupun dari perak, maka tidak boleh. Karena itu sama dengan fungsi makan dan fungsi minum. Taubahnya sama dengan makan ataupun minum yang peralatannya terbuat dari emas dan perak, maka tidak boleh. Ya. Adapun selain makan dan minum, maka dibolehkan menggunakan peralatan dari emas ataupun dari perak. Sehingga apabila seseorang mau berperang, kemudian dia memiliki apa namanya pedang, bukan terbuat dari besi, tapi terbuat dari emas ataupun dari perak, maka dia boleh menggunakannya, karena bukan untuk makan dan bukan untuk minum. Ada beberapa dalil penunjang yang menunjukkan dibolehkannya selain makan dan selain minum yang menggunakan peralatan dari emas dan perak. Di antaranya hadis yang diterima dari Utsman bin Abdullah bin Muhib. Dia menyatakan, arsalani ahli ila Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqadhin min ma'in faja'at bijaljal min fiddatin fihi sya'run min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana idza asaba al insan aynun aw syai'un ba'atha ilaiha. Kata Uthman bin Abdullah bin Muhib, aku diutus oleh keluargaku untuk datang kepada Ummu Salamah, salah seorang di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu nabinya sudah wafat. Istri-istrinya masih ada di antara Ummu Salamah. Aku diutus oleh keluargaku untuk mendatangi Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi alaihi salatu wasalam, dengan membawa air dari sebuah wadah. Maka datanglah Ummu Salamah keluar dengan membawa wadah yang terbuat dari perak. Di dalam wadah itu ada beberapa helai rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu apabila ada orang yang terkena penyakit ain atau penyakit apapun. Penyakit ain adalah penyakit karena pandangan mata. Baik pandangan mata orang yang dengki ataupun pandangan mata orang yang apa? Yang takjub. Orang yang dipandangnya itu bisa apa? Bisa terkena penyakit. Makanya hati-hati ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang suka memajang foto siapapun, terutama anak kecil yang lucu-lucunya. Biasanya bapak atau ibu yang punya anak kecil lagi lucu-lucunya bangga kan, difoto lalu ditempel di mana? Di media sosial, di Facebook, di Instagram, di Pet, di Twitter, atau menjadi DP di apa namanya, di WhatsApp kita ya, ditempel foto anak kecil. Hati-hati, anak kecil itu bisa sakit, baik karena pandangan mata orang yang dengki ataupun karena pandangan mata orang yang takjub. Ini anak muni lucu gitu ya, fika gemesen. Bisa enggak terkena ain? Bisa. Anak itu bisa sakit. Itu disebut dengan ain, ya. Saat itu bila ada orang terkena penyakit ain atau terkena penyakit yang lainnya, maka orang suka mengutus kepada Ummu Salamah. Begitu juga aku diutus oleh keluargaku. Mungkin salah satu keluarganya terkena penyakit ain, kemudian Ummu Salamah datang dengan membawa bejana yang terbuat dari perak. Di perak, di bejana tersebut ada beberapa helai rambut Rasul alaihi salatu wasalam. Faraitu sya'arat hamra. Aku melihat beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasalam warnanya merah di sana. Nah, hadis ini menunjukkan, dan hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, menunjukkan Ummu Salamah radhiyallahu anha memiliki wadah yang terbuat dari perak tetapi tidak digunakan untuk makan ataupun untuk minum. Dan larangan menggunakan bejana dari emas dan perak umum termasuk bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Perempuan boleh menggunakan emas dan perak untuk apa? Untuk perhiasan, dibolehkan. Yang terlarang untuk laki-laki. Tapi wanita juga terlarang menggunakan bejana dari emas dan perak untuk apa? Untuk makan dan minum. Menggunakan emas dan perak sebagai perhiasan bagi perempuan dibolehkan. Tapi perempuan menggunakan bejana untuk makan minum yang terbuat dari emas dan perak tetap terlarang, tidak boleh. Nah, hadis ini riwayat Imam Bukhari ini menunjukkan Ummu Salamah memiliki bejana yang terbuat dari perak untuk menyimpan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertabarruk kepada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tabaruk maknanya? Ngalap berkah. Dan dibolehkan ngalap berkah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam baik saat beliau masih hidup ataupun seluruh peninggalannya setelah beliau meninggal. Rambutnya, pakaiannya, bahkan sebagian wanita sahabiyah ada yang mengumpulkan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dimasukkan ke dalam botol dan menjadikan itu sebagai minyak wangi. Jadi suatu saat seorang wanita sahabiah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bajunya basah berlumuran keringat. Kemudian ketika dibukanya dia ambil, dia peras keringatnya kemudian dimasukkan ke dalam botol. Tabarruk kepada apapun yang menjadi peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena seluruh tubuhnya di saat masih hidup bahkan setelah matinya itu apa? Penuh barokah. Boleh kita ngalap barokah. Dan para sahabat dahulu berebut sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, air bekas wudunya pun diperebutkan oleh para sahabat. Diperebutkan kemudian di balurkan ke tubuhnya dan Nabi SAW melihat hal itu dan beliau membiarkannya. Dan ini menunjukkan kebolehannya. Adapun selain kepada Nabi SAW maka tidak ada dalil yang membolehkannya. Makanya para sahabat, para tabi'in, mereka tidak saling bertabaruk kepada sahabat yang lebih soleh. Siapa sahabat yang tersoleh? Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Sahabat lain tidak ada yang bertabaruk kepada mereka. Atau tabi'in tidak ada yang bertabaruk kepada para sahabat. Adapun para sahabat bertabaruk ngalap berkah kepada Nabi SAW, iya benar. Ya. Walhasil hadis riwayat Imam Bukhari yang menunjukkan bahwa Ummu Salamah memiliki bejana dari perak untuk menyimpan rambut Nabi SAW, ini menjadi dalil tentang bolehnya memiliki plus menggunakan wadah dari emas perak tapi bukan untuk makan dan juga bukan untuk minum, ya. Termasuk kalau umpamanya si bejana atau wadah tersebut tidak murni terbuat dari emas dan perak, tapi emasnya atau peraknya hanya dijadikan tambalan bagi sebuah wadah yang tadinya bocor. Wadah itu terbuat bukan dari emas, bukan dari perak, umpamanya dari kuningan, dari tembaga, dari perunggu, atau dari logam lainnya, atau zaman sekarang dari stainless, dari aluminium, dibolehkan, terus bocor, dan tidak ada bahan untuk menambalnya kecuali emas dan perak. Lalu ditambal dengan emas ataupun perak, dipatri. Bahan patrinya kan kalau selama ini di kita apa? Timahnya. Timah dipanaskan lalu mencair gitu, terus ditambalkan. Setelah kering kemudian si timah itu menjadi mengeras kembali, jadi tambalan. Menambal wadah yang bocor. Wadahnya terbuat dari logam yang lain, tapi bocor dan ditambal dengan emas atau perak, maka itu dibolehkan karena tidak murni seluruhnya terbuat dari emas dan perak. Sebagaimana hal itu pernah teralami di zaman Nabi SAW. Beliau memiliki bejana yang terbuat dari logam, kemudian bocor, kemudian ditambal dengan tambalan dari perak. Dan Nabi SAW menggunakannya. Nah, pendapat kedua ini yang lebih sahih, lebih rajih, lebih kuat, yang menyatakan bahwa terlarangnya menggunakan bejana dari emas dan perak hanya kalau digunakan untuk apa? Makan dan minum. Adapun selain untuk makan, selain untuk minum, maka dibolehkan berdasarkan pendapat yang lebih kuat, yang didalili salah satunya adalah oleh hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha memiliki bejana dari perak tapi tidak digunakan untuk makan dan untuk minum, tapi hanya digunakan untuk menyimpan rambut Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita adalah, pertama, diharamkan menggunakan wadah untuk makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak, apapun bentuknya, baik itu gelas ataupun cangkir atau piring, sendok, garpu, kalau di Eropa pisau, karena mereka makan pakai pisau karena makanannya apa? Steak, daging dikerut, ya. Kemudian pakai garpu. Mereka enggak pakai sendok, ya. Atau sumpit, orang Cina kan suka pakai sumpitnya. Kemudian terbuatnya dari emas ataupun perak. Maka itu terlarang. Ini yang pertama. Kedua, kesimpulan kedua, orang yang menggunakan bejana emas perak untuk makan dan minum terancam dengan ancaman neraka. Yang menunjukkan itu dosa besar. Ketiga, menggunakan dan memiliki bejana atau peralatan lain yang terbuat dari emas dan perak tapi tidak digunakan untuk makan ataupun untuk minum, hukumnya boleh apa tidak? Boleh, berdasarkan pendapat yang lebih kuat dengan dalil bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha memiliki bejana dari perak untuk menyimpan rambut Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kesimpulan yang ketiga. Kesimpulan yang keempat, wadah-wadah baik untuk makan ataupun untuk minum yang terbuat selain dari emas dan perak, maka dibolehkan karena tidak ada larangan. Baik itu dari perunggu, baik itu dari kuningan atau besi atau entik. Tadi apa entik teh? Terbuat dari batok kelapa atau dari gelas, atau dari seng, dari stainless, dari aluminium, pokoknya selain emas dan perak, maka dibolehkan ya. Inilah kajian kita pagi hari ini. Kita tidak sempat membahas dosa berikutnya yang juga terancam oleh neraka, yaitu bunuh diri. Sebab bunuh diri ini juga dosa besar yang penjelasannya cukup panjang, tidak bisa kita jelaskan hari ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Naam, syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami undang para pendengar sekalian untuk bertanya langsung kepada Al-Ustadz, baik melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau di nomor pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Ada penelpon yang masuk, Ustadz, kita angkat terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dudung. Ustadz. Iya, Pak Dudung dikecilin tuh radionya, ngehiung. Alhamdulillah, sawang sulna. Alhamdulillah, sehat terus. Kedua yang Ustaz tinggalkan, Ustaz, benernya keluar dari tema Ustaz. Iya, silakan. Baru-baru ini kan terjadi sama Raha Bulan. Ini disyariatkan harus sholat gerhana. Yang menjadi pertanyaan, apakah gerhana ini harus diberjamahkan saja atau karena ada sesuatu hal boleh mengimbangi Ustaz? Dapat disimpan Ustaz yang dimaksud? Bisa, Pak. Bisa. Sebenarnya saya kira saya bukan diatur. Ya, mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muzayyin, apa pertanyaannya? Itu sholat gerhana itu bisa dilakukan harus berjamaah atau bisa munfarid katanya? Iya, Pak Dudung di Cibeber Cimahi, barokallahu fiq ya. Beberapa hari yang lalu kita sholat gerhana bulan ya di sini jam 3 lebih sampai jam berapa kemarin kita hampir sholat subuh 4:30 ya. Iya, apakah sholat gerhana ini dilakukan berjamaah atau munfarid? Wajib berjamaah. Pertama, hukum sholat gerhana, Pak Jumhur Ulama menyatakan wajib, bukan sunnah, bagi yang tahu. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Ya. Tapi sebagian ulama ada yang menyatakan sunnah berdasarkan keumuman hadis yang menyatakan seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian dia menyatakan, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang masukkan aku ke dalam surga." Akhirnya dia menyatakan, "Salatlah engkau yang 5 waktu. Adakah yang lain?" Tidak ada. Ini menunjukkan yang wajib hanya itu, ya. Jadi ulama ikhtilaf, tapi yang lebih rajih adalah wajib bagi yang mengetahuinya. Kedua, sholat gerhana harus dilakukan secara berjamaah. Pertama, karena memang Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk sholat dengan beliau secara berjamaah. Beliau menyatakan, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yakshifani limauti alimauti ahadin wala lihayati fa idza raaitumuhuma fad'ullaha wasallu." Sesungguhnya matahari dan bulan dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua-duanya tidak gerhana karena kematian seseorang atau karena hidupnya seseorang. Maka apabila kalian melihat gerhana bulan atau gerhana matahari, maka sholatlah kalian ya. Kedua, karena di dalam sholat gerhana seusai sholat ada apa? Ada khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW Isi khutbahnya menyuruh banyak-banyak taubat, menyuruh banyak-banyak istighfar, menyuruh banyak-banyak infak dan sedekah agar terlepas dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla, ya. Oleh karena itu harus dilakukan secara berjamaah dan tidak sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Sebentar, ini di Ahwat TV tidak ada gambar ustaznya katanya. Itu teknisi, ya. Enggak apa-apalah, yang penting suara. Mangga Muzayyin. Ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon lagi, Farid? Enggak ada, ya. Ada pertanyaan melalui pesan singkat dari Ibu Eli di Cimahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyembuhkan penyakit ain? Karena saya sakit setelah diruqyah, ada kemungkinan kena penyakit ain. Dan kebetulan di lingkungan ada saudara semuslim menunjukkan ketidaksukaan pada diri saya. Syukran. Iya. Barakallahu fik. Iya. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit ain? Pertama, Ibu Eli tadi, ya, di Cimahi, belum tentu itu penyakit ain. Mungkin suudzon kepada orang tersebut, ya. Gejala-gejalanya tidak disebutkan, lebih baik ke dokter. Jangan dulu bersuudzon kepada orang yang dengki bahwa dia dengki, dan belum tentu kedengkian kita itu menyebabkan, kedengkian dia menyebabkan penyakit ain kepada kita. Iya, bisa, ya, menyebabkan penyakit ain, tapi tidak selalu pasti terkena ain, ya. Bagaimanakah penyembuhannya? Pertama, kalau kita tahu, ya, bahwa dia itu menjadi penyebabnya, suruh dia berwudu, suruh dia mandi, kemudian airnya kita tampung pakai lagi oleh kita untuk berwudu. Sebagaimana sebuah hadis tentang hal itu, bahwa ada seseorang sakit. Nabi SAW curiga, jangan-jangan ini terkena penyakit ain. Kemudian ditanya, oh ternyata ketika dia mandi, ada yang melihat. Dan orang yang melihat ini merasa takjub dengan kemulusan kulit orang tersebut. Lalu dia menunjukkan kekagumannya. Setelah itu, tok dia sakit. Lalu Nabi SAW menyuruh agar dia itu mandi ataupun berwudu. Lalu orang yang menjadi penyebab ain itu setelah mandi dan wudu, airnya dipakai untuk mandi dan berwudu bagi yang terkena penyakit ain tadi. Ini yang pertama, ya. Jadi kalau Ibu Eli yakin bahwa si fulanah lah atau fulan lah yang menjadi penyebab dia sakit, coba minta orang itu berwudu atau mandi, airnya ditampung lalu pakai mandi oleh Bu Eli tadi, ya. Kalau benar, kalau ternyata setelah itu sakitnya tidak sembuh, ya, berarti bukan karena penyakit ain. Tadi sayangnya tidak dikemukakan gejala-gejala dari sakitnya. Mungkin sakit biasa, maka pergilah ke dokter. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat dari Bapak Khalid di Cimahi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Boleh minta dalil, ya, apabila kita ingin sesuatu barang, disolawatin aja dulu, nuhun Ustaz. Kalau kita ingin barang disolawatin, maksudnya solawatin gimana? Umpamanya ingin apa, ya? Ingin HP. Kita nggak punya HP, ingin HP, lalu disolawatin. Disolawatin gimana? Apanya yang disolawatin? Saya tidak paham maksudnya. Minta dalil. Nggak ada dalil untuk itu. Nggak ada dalil untuk itu. Oh, atau gini, saya pernah minta lihat di YouTube, ada orang ingin mobil lalu bersolawat, lagunya, nadanya nada salawat, tapi syairnya isinya mobil. Semua merek mobil disebut. Pernah lihat? Semua merek mobil dia sebut, tapi nada lagunya nada lagu bersolawat. Apakah harus begitu? Ya tentu saja tidak boleh seperti itu ya. Jadi saya kurang paham apa yang dimaksud dengan disolawatin. Kalau kita ingin suatu barang harus disolawatin, minta dalilnya. Enggak ada dalil. Kalau kita ingin barang, beli saja barang itu. Kalau belum punya uang ya cari dulu, kerja dulu ya, terus belilah barang itu, bukan disolawatin ya. Atau disolawatin gimana? Kan solawat kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, atau sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, atau yang sejenis itu. Nah, kalau ingin HP kemudian disolawatin, apakah Allahumma sholli ala ali HP gitu? Gimana? Enggak ada dalil untuk itu. Kalau ingin barang, beli. Kalau tidak punya uang, kerja dulu, bukan disolawatin ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini pertanyaan dari hamba Allah di Purwakarta. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau tanya, apakah ada tuntunannya dari Rasulullah kalau ada maksud harus mengawalinya hari Rabu atau hari Ahad? Sekian, syukran. Iya, ini termasuk diantara bentuk dari tasya'um atau tatayur. Tatayur artinya menetapkan sesuatu kesialan atau keberuntungan oleh sesuatu yang pertama tidak ditetapkan berdasarkan nas Quran hadis, yang kedua tidak ada hubungan sebab akibat. Contoh umpamanya menentukan hari bagus untuk pernikahan, untuk memulai usaha, untuk apa namanya belajar dan seterusnya, hari-hari tertentu, itu namanya tatayur. Dulu makna tatayur adalah menimpakan kesialan atau keberuntungan kepada burung. Burung bahasa Arabnya tayir. Jadi kalau seseorang mau berangkat bisnis, ternyata di atap rumahnya di suhunanan bahasa Indonesia, nah, di atas gentengnya ada burung. Kemudian diusir, digebahus. Kemana dia terbang? Kalau ke kanan, pertanda bagus, teruskan bisnisnya. Kalau ke kiri, pertanda jelek, jangan diteruskan, harus dibatalkan. Itu yang disebut dengan tatayur. Dan tatayur termasuk salah satu di antara bagian dari perdukunan, maka terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan tatayur. Tatayur sekali lagi menetapkan untung atau sial terhadap sesuatu, baik burung ataupun yang lainnya, termasuk menetapkan adanya hari sial dan hari bagus untuk memulai suatu usaha, untuk melakukan pernikahan, untuk melakukan apapun dari kepentingan-kepentingan dunia, maka tidak boleh. Itu namanya tatayur, ya. Apakah betul ada hadisnya bahwa Nabi SAW memulai usahanya hari Rabu atau hari Ahad? Enggak ada hadis itu. Enggak mungkin Nabi melakukannya, padahal beliau melarang. Seluruh hari baik, seluruh hari bagus. Jadi sekali lagi, tidak boleh membatalkan atau melanjutkan suatu rencana hanya karena ramalan, hanya karena sesuatu yang tidak rasional. Kecuali kalau ada alasan yang logis dan realistis. Umpamanya kita mau ke Jakarta, ternyata di internet ada berita ya, ada demo umpamanya, atau ada longsor di tengah jalan, akhirnya kita batalkan. Karena kalau kita terus, sial. Apa sialnya? Udah terjebak macet di tempat yang longsor ditutup jalannya, gak bisa lanjut, mau mundur lagi, di belakang kita ribuan mobil juga ngantri. Ah, sial. Maka kita batalkan. Itu mah bukan ramalan. Karena ada data yang valid. Ada informasi yang benar bahwa ada longsor yang apabila kita teruskan kita terjebak macet. Rasional apa tidak? Ya rasional. Realistis. Ada alasan yang real dan nyata. Adapun kalau jangan memulai usaha di hari Senin karena itu bakal sial. Apa hubungannya kesialan dengan hari Senin? Tidak ada ayat atau hadis yang menerangkan itu dan tidak ada alasan rasionalnya. Kenapa kalau hari Senin sial kalau memulai usaha? Kenapa kalau hari Rabu atau hari Minggu bakal piuntungan? Apa hubungannya? Enggak ada hubungan. Maka itu termasuk tatoyur yang terlarang dan tidak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini karena waktunya habis. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.